إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحماني ورحمكم الجميع فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam di Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Kita dalam bab salat, dalam kitab janais, dalam bab salat ghaib, salat ghaib. Dan kita sudah membaca hadis yang ke-152 dan 153 tentang salat ghaib. Bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis ini, dipersilahkan untuk membacanya. Baik, barakallahu fiik. Man ba'dahu? Baki ahad? Saya qra. Baik, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Nah, barakallahu fiik. Man ba'dahu? Baki ahad saya qra. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najashi fil yawmi alladhi mata fihi wa kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengumumkan kematian An-Najasyi pada hari yang beliau meninggal padanya. Dan Nabi keluar menuju musalla, kemudian berbaris dengan mereka dan Nabi bertakbir 4 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala An-Najasyi fakuntu fi shofi tsani aw tsalits. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas Najasyi, maka aku berada di shof yang kedua atau yang ketiga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, An-Najasyi ini nama untuk siapa? Siapa ingat An-Najasyi nama untuk apa atau untuk siapa? Ada ingat? Raja Habasyah. Ada yang lain? As-Somah. An-Najasyi itu nama untuk apa atau untuk nama siapa? Osama bin Laden. An-Najasyi adalah nama untuk setiap orang yang menjadi raja di Habasyah. Gelarnya Najasyi. Ya, alamul jins. Likulli man malaka al-Habasyah. Ini nama jenis. Yani gelar ataupun lakob, ya, setiap orang yang menjadi raja Habasyah disebut An-Najasyi. An-Najasyi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas jenazahnya namanya siapa? As-Hamah. Ya. Apa artinya As-Hamah? Menurut bahasa Arab itu atiyah, pemberian. Ya. Taib. Apakah An-Najasyi mati dalam keadaan Islam? Najasyi itu raja di Habasyah, Ethiopia, yang masyarakatnya adalah Nasoro. Masyarakatnya Nasoro. Nah, apakah An-Najasyi mati dalam keadaan Islam? Iya. Soal jawabnya iya. Kenapa? Kalau bukan Islam, kalau tidak Muslim, Nabi tidak akan menyolatkan. Ya. Kalau orang kafir, haram solat atas jenazah orang kafir. Walaupun itu ibu kita, ataukah bapak kita, ataukah istri kita, ataukah anak kita. Ya, tidak boleh. Nah, haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan ibunya, diizinkan. Ya, diizinkan. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, oleh Allah ditolak. Tidak diizinkan. Kenapa? Karena ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Ya, nam. Baik. apa jasa An-Najasyi yang bernama Aslamah terhadap Islam? Apa jasanya? Menolong kaum muslimin. Menolong kaum muslimin, yaitu mengayomi, menerima, melindungi para sahabat yang hijrah ke Habasyah pada waktu hijrah yang pertama. Nah, kapan An-Najasyi meninggal dunia? Kapan An-Najasyi meninggal dunia? Sudah lupa? Bulan Rajab tahun yang ke? Tis'in. Tis'in itu berapa? Tis'in itu berapa? Kalau sedang nasob, sedang kalau sedang jer, jadi tis'in. Kalau sedang marfu, tis'un. Kalau sedang nasob, tis'an. Tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Nah, Taib. Nama hadis yang kedua. An Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shalla 'ala An-Najasyi fa kuntu fi shaffi tsani aw tsalis. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas An-Najasyi, salat gaib. Maka aku berada di shaff yang kedua atau yang ketiga. Naam, qala Syekh bin Taimin rahimahullahu taala. Asani ar-rawi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sabaqat tarjamatu fil hadis rakam 99. Hadis yang kedua perawinya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-99. Maudhul hadis bayan hukmi as-sufuf fi salati janazah. Pembahasan hadis yang kedua adalah menjelaskan hukum berbaris. Hukum berbaris dalam sholat jenazah. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. An-Najasyi sabakot tarjamatuhu wa mata mata fil hadis rakam isnain wa homsin ba'dal mi'ah. An-Najasyi telah berlalu biografinya. Secara apa perbedaan mata dan mata? Mata dan mata, apa bedanya? Mata dengan dipanjangkan mimnya, artinya mati. Kalau mata dengan dipanjangkan taknya, tetapi tidak dikagetkan berhentinya. Mata, dia berhenti dan udaranya mengalir sampai habis. Mata, artinya kapan? Mata mati. Mata kapan? Naam. Naam, telah berlalu biografi An-Najasyi dan kapan meninggalnya pada hadis yang ke-152. Awit salis atau yang ketiga. Aw lisyah. Minarawi hal qala Jabir as-sani aw ats-tsalits. Wa fi sahih Muslim an Jabir qala faqumna fi fasafna safain fa yakunu fi ats-tsani bila syak. Atau yang ketiga, atau barisan yang ketiga. Aw di sini maknanya ragu-ragu. Ragu-ragu dari perawi. Apakah Jabir mengatakan aku berada pada barisan yang kedua ataukah barisan yang ketiga. Sedangkan di dalam riwayat Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, maka kami berdiri dan kami berbaris, dua baris. Dalam riwayat Imam Muslim dan menjelaskan, maksudnya kami berdiri, kami berbaris dua baris. Maka ada Jabir pada baris yang kedua tidak diragukan lagi. Ya, enam. Ya, Jabir berada pada barisan yang kedua. Enam. Thayyib. Asharul ijmali mana yang global dari hadis ini? Yukhbiru Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla 'ala an-Najashi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas Najashi. Fa saffan nas wara'ahu. Maka orang-orang, para sahabat berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kana Jabirun fi shaffi tsani aw tsalits. Sedangkan Jabir berada di shaf yang kedua atau shaf yang ketiga. Wa riwayat Muslimin tubayyin anna shufufa itsnani. Sedangkan riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwasanya barisan salat tersebut hanya dua baris. Fa yakunu Jabir fi shaf tsani bila syak. Maka Jabir berada pada shaf yang kedua tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena dikatakan pada riwayat Bukhari Muslim, maka aku berada pada barisan kedua atau ketiga. Ya. Kedua atau ketiga. Sementara pada riwayat Imam Muslim dijelaskan, dan barisan tersebut hanya ada dua baris. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya Jabir berada pada shaf yang kedua, tidak mungkin pada yang pertama. Ya. Nah, Taib, ini mana yang global dari sini? Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula masyru'iyatus shufuf fi sholati janazah. Disyariatkannya bersof-sof, berbaris-baris di dalam melakukan sholat jenazah. Ya, disebutkan dalam Ahkamul Janaiz, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan, paling sedikitnya itu tiga baris. Paling sedikitnya tiga baris. Nah, bagaimana kalau jamaahnya hanya tiga orang? Ya, enam. Ya, dibuat satu shaf, satu orang. Ya, imamnya satu, barisan yang pertama satu orang, barisan yang kedua satu orang, barisan yang ketiga satu orang. Ya, enam. Karena diperintahkan untuk enam dibuat tiga shaf, tiga barisan. Ya, enam. Jadi dalam sholat jenazah tidak mesti dari ujung bangunan sampai ujung bangunan harus full. Tidak mesti. Tetapi diutamakan dibuat tiga baris atau lebih. Ya, enam. Al-faidatus tsani ya, fadilatun najasi. Faidah yang kedua adalah keutamaan najasi. Keutamaan an-najasi, 6. Karena memiliki keutamaan, 6. Sampai Nabi SAW menyolatinya. Ya. Disolatkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini sungguh keutamaan yang besar. Ya. 6. Al-faidatus salisah, subutus solati alal mayit al-ghaib. Tetapnya sholat ghaib, sholat atas mayit yang ghaib, yakni tetap sahih sholat ghaib. Benarnya adanya sholat ghaib. Wa ya wajibatun idza lam yusalla alaihi wa illa fala tusyra. Sholat ghaib adalah wajib apabila belum ada yang menyolati atas mayit tersebut. Sholat ghaib wajib apabila belum ada yang menyolati atas mayit tersebut. Enam. Apabila sudah ada yang menyolati, maka tidak disyariatkan. Apabila sudah ada yang menyolati jenazah tersebut, nah, maka tidak disyariatkan sholat ghaib. Nah, ini faidah-faidah yang disebutkan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala menyebutkan khilaf di kalangan ulama dalam masalah salat ghaib ini. Naam. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala dzahaba Abu Hanifah wa Malikun ila annaha la tusra. Wa jawabuhum ala hadhil hadits annaha khassatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaf di kalangan ulama dalam masalah sholat jenazah, sholat ghaib. Yang pertama, Abu Hanifah dan Imam Malik. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan sholat ghaib. Tidak disyariatkan sholat ghaib. Dan mereka menjawab atas hadis-hadis yang ada tentang sholat ghaib, tentang Nabi SAW sholat ghaib, bahwasanya itu kekhususan Nabi, itu khusus untuk Nabi saja. Ini pendapat yang pertama. Enam. Wadhab Syafi'i wadhalikal masyhur 'inda ashabil Imam Ahmad ila anna masyru'atun li hadhil hadits as-sahihah. Imam Syafi'i berpendapat, dan pendapat ini juga masyhur di kalangan murid-muridnya Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat ini juga masyhur di kalangan murid-muridnya Imam Ahmad, bahwasanya disyariatkan sholat ghaib tersebut. Sholat ghaib disyariatkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih ini. Berdasarkan hadis yang sahih ini. Wal khususiyatu tahtaju ila dalil. Walaysa huna dalil. Dan menyatakan suatu syariat itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan pada dalil. Membutuhkan dalil, dan tidak ada di sini dalil pengkhususan tersebut. Nah. Ini pendapat yang kedua. Ya, disyariatkan sholat ghaib. Dan sini mutlak, ya. Tidak dibatasi, tidak dikecualikan. Wa tawassata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah faqala in kanal ghaib lam yusalla alaih. Suli alaihi ka hadil qadhiyah. Wa in kana qad suli alaih faqad saqata al-fard bidzalika 'anil muslimin. Sedangkan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah tengah-tengah. Beliau mengatakan jika mayit yang tidak ada tersebut, atau mayit yang nan, jika mayit tersebut belum ada yang menyolatkan. Jika mayit tersebut belum ada yang menyolatkan. Ya. Maka di syariatkan sholat ghaib. Maka disyariatkan sholat ghaib seperti kejadiannya An-Najas ini. Dan jika mayit tersebut sudah ada yang menyolatkan, jika mayit tersebut sudah ada yang menyolatkan, maka telah gugur kewajiban, telah gugur kewajiban dan dari kaum muslimin yang lainnya yang tidak sholat atau yang lainnya. Ya, kalau sudah ada yang menyolatkan jenazah tersebut, maka kaum muslimin yang lainnya, ya, di tempat lain, nah, tidak disyariatkan untuk sholat ghaib. Wa huwa marwiyun 'anil Imam Ahmad wa sahahu Ibnu Qayyim fil hadi. Naam. li'annahu tuwfiya fi zamani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam unasun min ashabihi ghaibina wa lam yathbut annahu shalla ala ahadin minhum. Dan hal ini pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nam diriwayatkan dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hadiul Arwah atau Zadul Ma'ad. Nam, alasannya, dalilnya, nam, telah meninggal pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang banyak, manusia yang banyak. Dalam keadaan Nabi tidak menghadirinya. Ya, dalam keadaan Nabi tidak menghadirinya. Nah, dan tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi melakukan salat ghaib atas salah seorang mereka. Ya. Dan pada zaman Nabi banyak para sahabat yang meninggal dunia dan Nabi tidak hadir. Tidak ikut menyaksikan, tidak ikut menyolatkan. Dan ternyata Nabi tidak melakukan salat ghaib. Kenapa? Karena jenazah tersebut sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin. Oleh sebagian kaum muslimin, oleh sebagian para sahabat. Nah, bisa paham ini? Baik. Wa naqala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah anil Imam Ahmad anahu qala idza mata rajulun salih sulianam sulialaih wahtajja bi qadiyati an najasi. Dinukil dari Syaikhul Islam, atau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil dari Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad berkata, apabila meninggal seorang yang soleh, dan maka dilakukan sholat goib. Dan beliau berdalilkan dengan kisahnya An-Najasi ini. Dan am Doib waqad rajah hadha tafsil Syekhuna Abdurrahman Al-Usadi walahil amal fi Najd fainah yusalluna alaman lahu fadl alal muslimin wa yatrukuna man adahu. Dan dirojehkan perincian ini, perincian yang terakhir yang dinukil dari Imam Ahmad, dan Syekh kami yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan ini dilakukan oleh orang-orang Najd. Dan maka sungguh mereka melakukan sholat ghaib untuk mayit yang memiliki keutamaan terhadap kaum muslimin dan meninggalkannya terhadap selain orang yang, atau terhadap orang yang tidak memiliki keutamaan atas kaum muslimin. Enam. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, inilah pendapat yang paling enam, yang paling benar perincian ini. Enam. Qayyim, tapi wallahu alam. Ya, sebagian ulama itu merojihkan seperti pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga, yakni kalau tidak ada yang menyolatkan, baru dilakukan sholat ghaib. Kalau sudah yang menyolatkan, ya sudah selesai. Ya. Nah, gugur kewajiban enam dari yang lainnya. Ya, enam. Alasannya atau pendalilnya seperti tadi. Ya, banyak meninggal pada zaman Nabi dari kalangan para sahabat yang tentunya mereka punya keutamaan. Ya, punya keutamaan, punya jasa terhadap Islam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat ghaib. Tidak melakukan salat ghaib. Ya, enam. Ghaib. Ini khilaf di kalangan ulama masalah salat ghaib. Insyaallah bisa paham ya. Baik, kami sampaikan nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala untuk kita semuanya, pertama untuk yang membacakannya dan berikutnya untuk yang mendengarkan nasihat ini. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang artinya, aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain, karena itu hatiku selalu tenang. aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Yang kedua, aku tahu amalanku, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Karena itulah aku sibuk beramal soleh. Yang ketiga, aku tahu Allah Ta'ala selalu memerhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku sedang dalam maksiat. Keempat, dan aku tahu kematian itu sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Aku tahu kematian itu sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Sahabat-sahabatku, jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya, meski cuma selembar. Mari terus berbuat baik, berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, tetapi terus berdenyut setiap saat hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita sampai diberhentikan olehnya, itu oleh Allah. Sahabat-sahabatku, waktu yang kusesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam amalku tidak bertambah sedikit pun, padahal aku tahu saat ini umurku berkurang. Al-Hasan Al-Basri menukil perkataan Ibnu Mas'ud. Baik. Kemudian nasihat yang berikutnya berkaitan dengan anak-anak. Di antara sebab jin menguasai anak kecil. Di antara sebab jin menguasai anak kecil atau dirasuki jin. Ini pertanyaan disampaikan kepada Syekh Ibnu Utsaimin dan beliau menjawabnya. Tapi pertanyaannya, perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, yang dilakukan oleh sebagian manusia yang jahil lagi bodoh terhadap anak-anak mereka yang masih kecil, yang mana para orang tua menakut-nakuti mereka dengan sesuatu. Datang padamu seperti ini, datang padamu seperti ini. Sehingga anak tersebut terus dalam keadaan takut, dan perasaan takut ini terus ada. Rasa takut itu ada di dalam hatinya, dan akan menancap di dalam hatinya sehingga ia selalu dalam ketakutan dan gelisah. Hal tersebut merupakan bentuk kejahatan dari bapak terhadap anaknya, dan dari ibu terhadap anak laki-lakinya dan perempuannya. Bahkan dari kalangan orang-orang dungu dikatakan kepada kami, apabila anak tersebut melakukan kesalahan, orang tua menghukumnya dengan mengurungnya di dalam kamar sendirian dan mengunci pintunya, sehingga anak tersebut menangis, menjerit dan berteriak. Akan tetapi orang tuanya tidak kasihan kepadanya dan tidak membukakan pintu untuknya. Hal ini adalah termasuk salah satu sebab jin menguasai anak tersebut, sebagaimana yang diucapkan hal tersebut oleh sebagian jin dalam tubuh orang yang dirasuki. Jin tersebut berkata bahwasanya dia merasukinya ketika bapaknya mengunci pintunya dan menjadikan anak kecil menangis dan berteriak-teriak, maka jin merasukinya. Oleh karena itu wajib Oleh karena itu wajib kita berhati-hati dari hal-hal yang menjadikan sebab petaka ini, yang mana telah menimpa mayoritas manusia hari ini. Pada hakikatnya itu bukan dari perkara yang nyata, yakni mayoritasnya bukan perkara yang nyata. Akan tetapi hal tersebut adalah khayalan dan ilusi. Maka bersandarlah kalian kepada Allah dan tawakallah kalian kepada Allah. Lakukanlah oleh kalian hal-hal yang menjadi sebab untuk mencegah kejelekan-kejelekan ini, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ditambahkan atau faidah yang diambil, yang enam bisa diambil dari perkataan Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala tersebut. Faidahnya enam, tidak boleh menakut-nakuti anak seperti ada pocong, ada genderwo dan lain-lain. Hal ini akan membuat anak takut dan rasa tersebut akan menancap di hati anak sehingga anak tersebut menjadi penakut. Nah, paham ya? Ya, anak itu jangan ditakut-takuti, ada pocong, di sana ada apa, takut. Nah, jangan. Yang kedua, faedah yang kedua, bentuk hukuman dengan mengunci anak di kamar sendirian merupakan kejahatan terhadap anak, apalagi di kamar mandi. Faedah yang ketiga, peringatan juga bagi mudarisin dan mudarisat, para pengajar laki-laki dan para pengajar perempuan, ustaz dan ustazah, guru dan ibu guru, ya, untuk tidak melakukan ikob atau hukuman terhadap anak didiknya dengan mengunci di kamar. 4. Hal tersebut akan membuat anak tambah menangis, berteriak, yaitu kalau dihukum dengan dikunci di kamar atau di kamar mandi. Ya. Hal tersebut akan membuat anak tambah menangis, berteriak dan takut sehingga jin akan mudah menguasainya. 5. Hal tersebut bukanlah pendidikan yang didasari ilmu syar'i dan bukan dengan kasih sayang. 6. Hal tersebut adalah perbuatan orang-orang bodoh. 7. Dengan perasaan takut tersebut sehingga kadang anak melihat sesuatu yang menakutkan, bukanlah hakikat melainkan khayalan dari jin. 8. Orang tua wajib atau guru mendidik anaknya dengan kasih sayang, dengan ilmu syar'i. 9. Wajib atas kita berhati-hati dari segala macam sebab kejelekan. 10. Hanya kepada Allah Ta'ala sematalah kita meminta perlindungan. Bersandarlah. 6. Bersandar dan tawakal. Baik, ini faedah-faedah yang bisa diambil dari nasihatnya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Baik, sebelum kami tutup, kami ingatkan kami sampaikan pesan dari Abu Zakaria, Abu Abdurrahman Zakaria, yang biasa menampung uang listrik sebulan 10.000. Nah, sekarang sudah hampir akhir bulan dan masih banyak yang kosong, buku catatan masih banyak yang kosong. Maka diharapkan pada antum yang merasa belum ikut ta'awun dalam uang listrik untuk di masjid ini, diharapkan segera menghubungi Abu Abdurrahman Zakaria. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.